Konsultasi Syariah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersolawat? Pertanyaan. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersolawat? Seperti apakah cara Nabi bersolawat? Apakah cara Nabi bersolawat sama seperti kita solat? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada beberapa kalimat yang di sana terdapat nama atau gelar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, pertama, lafadz tasyahud, yang artinya, segala ucapan selamat, solawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Lafaz tasyahud ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. Dalam lafaz tasyahud di atas ada dua kalimat yang mengandung nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kalimat Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Dua, kalimat syahadat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kedua, lafaz salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, semoga salawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan seterusnya. Salawat ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Sama dengan kita, apakah dalam kalimat salam, tasyahud, dan salawat, kalimat yang beliau baca sama dengan kalimat yang kita baca? Kita akan simak keterangan beberapa ulama salaf berikut. Keterangan Imam Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama Syafi'iyah, terdapat nukilan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca tasyahud dengan mengucapkan Wa ashhadu anni Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah. Demikian keterangan Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Adhan. Namun menurut Al-Zarqashi, beliau mengatakan ini tidak mungkin. Bahkan yang dinukil dari beliau, bahwa tasyahud beliau sama seperti tasyahud kita. Demikian pula yang diriwayatkan Malik dalam Al-Muwatta, dan ini pendapat yang disebutkan Ibnu Rif'ah dalam Al-Kifayah, Asna Al-Matalib. Keterangan yang sama juga disampaikan mula Ali Qari, yaitu ulama madhab Hanafi. Terdapat nukilan bahwa tasyahud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan tasyahud kita. Sementara keterangan Ar-Rafi'i bahwa ada nukilan tasyahud beliau berbunyi Wa ashhadu anni Rasulullah, ini pendapat tertolak karena tidak ada dasarnya. Mirqah al-Mafatih. Bagaimana dengan salawat beliau? Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berilah solawat dan salam kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Kaidah yang berlaku bahwa perintah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku juga untuk orang yang beriman dan sebaliknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana dia perintahkan kepada para rasul. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. As-Suyuti menuliskan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Az-Zuhri bahwa beliau mengatakan, apabila Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka segera kerjakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian dari mereka. Al-Itqan. Berdasarkan kaidah ini, ulama menyimpulkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersolawat untuk diri beliau sendiri. Beliau membaca solawat sebagaimana kita bersolawat. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, mengingat perintah bersolawat juga mencangkup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, maka tidak diragukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersolawat untuk diri beliau sendiri, karena beliau adalah orang yang paling bersegera melaksanakan perintah Rabbnya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Berdasarkan keterangan di atas, kita menyimpulkan bahwa pada dasarnya, bacaan solawat dan tasyahud beliau sama dengan bacaan solawat dan tasyahud yang disyariatkan untuk umatnya. Dan tidak ada yang aneh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersolawat dengan menyebut nama beliau sendiri. Sebagaimana ini juga berlaku dalam doa-doa beliau lainnya, seperti Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad quwwatan. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad cukup untuk kebutuhan pokoknya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Demikian, Allahu a'lam.